wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita masih di bab atau pelajaran yang ke-21, latihan yang terakhir, halaman 112. Halaman 112 masih tentang adad ma'dud ya, bilangan kemudian yang dibilangkan. Tapi bilangan di sini dari 3 sampai 10 ya, dari 3 sampai 10. Halaman 112 ya. Nah, jadi sebelum kita menjawab bilangan 3 sampai 10 ya, maka yang pertama kita harus mengetahui yang dibilangkan itu bendanya mudzakkarkah muannats, seperti kolam, pulpen. Nah, kolam itu adalah isim mufrad, kolamun ini adalah mudzakkar. Kemudian setelah itu lima, misalnya lima buah pulpen, nah maka baru kolamnya dijamakkan, dirubah bentuknya menjadi jamak, maka menjadi aqlam. Nah, tinggal lima, bahasa Arabnya apa? Tinggal khomsun kah, khomsatun kah. Karena kolam itu muzakkar, maka bilangannya harus mu'annath, yang ada tak marbutohnya. Khomsatu aqlamin ya. Khomsatu aqlamin, yang dibilangkannya, pulpennya harus majrur, aqlamin. Kemudian khomsatunya harus tanpa tanwin, khomsatu aqlamin. Kalau khomsatun salah ya, tapi adalah khomsatu aqlamin. Nah, halaman 112, silahkan, ada mikrofonnya lah. Ada? Ah, belum. Atau kedusah, kalau mendengar aja bang sebujurnya. Coba silahkan dari depan ya, depan sebelah kiri. Nomor 1. Nah, tapi diganti bulah. 4 diganti 7, 3 diganti 8. Nah, kalau ini pian bisa buka kamus. 4 ganti 7, 3 ganti 8. Nah, gitu aja ya. 4 ganti 7, 3 ganti 8. Nah, silakan. Saya mempunyai 7 ikhwah atau saudara laki-laki dan 8 saudari perempuan. Nah, diganti boleh, silakan. 7 dan 8. Li sab'atu wa li sab'atu ihwatin ya, terus wa samani ya, wa sama ihwatin ya, wa ahwatin sama, ya, wa samani akhwatin ya, wa samani akhwatin. Jadi untuk 8 ketika dia mudzakkar maka ada tambahan ya sukun, sama ni. Ini khusus untuk 8, mudzakarnya adalah seperti ini ya. Nah, ada ya sukun. Kalau dia muannasnya seperti biasa normal. Cuma yang 8 saja bentuknya berbeda dengan bilangan-bilangan yang lain. Ya. Nomor 2. Nah, Muhammad punya 5 anak laki-laki dan 7 dan 8 anak perempuan, diganti. Muhammad punya 3 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Nah, silakan Bu. Nomor 2. Muhammadun lahu salasatun. Kada mungkin tanwin, Bu. Bilangannya jangan ditanwinkan. Salah satu abna'in. Ya. Wa 10 asyru banatin. Wa asyru ya, banatin. Ya, benar. Artinya apa, Bu? Muhammad dia memiliki 3 anak laki-laki ya, dan 10 anak wanita. Ya, jadi Muhammadun lahu salah satu abna'in wa asyru banatin ya. Bintun mu'annas, makanya asyurunya harus mudzakkar ya. Nomor 3. Sepuluhnya diganti empat. Sepuluh ganti empat. Tujuh ganti enam. Empat dan enam. Indi arba'atu kutubin. Ya. Wa wasitu ya. Majalatin. Lamnya pakai tasydid. Wasitu majalatlatin. Ya, jadi majalah ya majalah ya. Dia mufradnya, isim mufradnya pakai ta marbutah. Nah, majallatun, majalah. Majallatun. Jadi 4 dan 6. Indi arba'atu kutubin wa wasittu majallatin. Ya, saya artinya apa, Bu? Saya 4 dan 6 aja majalah, ya. Nomor 4. Ya, di rumah sakit ada 9 dokter perempuan dan 6 perawat perempuan. Nah, diganti dengan 9 lagi. 5 ya, 5 dokter perempuan dan 8 perawat, ya. Silakan. 5 dan 8. 5 dokter dan 8 perawat, ya. Fil mustasfa khamsatu tabibatin. Terus wa samaniyatu mumaridotin. Nah, yang pertama bulah tabibatun itu mufradnya mudzakkar muannas. Muzakar. Muannas. Muannas. Apa muannasnya, Bu? Mufradnya satunya seorang dokter perempuan. Tabibah. Ya, tabibatun. Nah, berarti bilangannya harus mudzakkar. Harus mudzakkar. Tanpa ada ta marbutah. Tanpa ada ta marbutah. Nah, berarti yang mana yang benar? Coba diulang. Bilangannya harus mudzakkar. Fil mustasfa khamsu. Ya, khamsu. Tabibatin. Ya. Wa samaniyatu. Samaniyah. Nah. Sama. Wasama. Samani. Ya, wasamani. Wasamani mumaridotin. Ya, mumaridotin. Ya. Mumaridotin. Ya, karena tabibah itu mufradnya muannas. Tabibatun. Nah, dia muannas. Maka bilangannya harus mudzakkar. Sama mumaridotun juga sama. Mumaridotun. Mufradnya muannas, maka bilangannya harus muzakkar tanpa ada ta marbutah. Artinya apa, Bu? Di rumah sakit? Di rumah sakit tersebut terdapat 5 orang dokter wanita, ya, dan 8 orang perawat wanita. Iya, dan 8 perawat perempuan, ya. Nomor 5, saya punya 4, ya. Diganti dengan 3. Nah, saya punya 3 apa? 3 baju, ya. Ya, silakan. Indi thalathatu qumshanin. Ya, artinya apa, Bu? Saya memiliki 3 baju. 3 baju. Qumshan mufradnya apa, Bu? Qamisun. Ya, qamisun. Selain qumshan apa jamaknya, Bu? Kan ada satu lagi. Ada 2, dia 3 qamis ini. Jamak taksirnya 3. 1 kumsonun, 2 ada yang tahu? Kumusun. Kumusun. 2 yang ketiga akmisotun. Akmisotun, ya. Sudah ya, kalau kerasal sudah itu. Jadi komis itu punya 3 jamak taksir. 1 tadi apa? Kumson. Sama di buku kumson. Yang kedua kumus. Kumusun. Yang ketiga akmisah. Akmisotun, ya. Aqmisotun, aqmisoh. Kumsonun, kumusun, dan aqmisotun. Ya, ada tiga. Nomor enam, ya, diganti empat pintu menjadi sepuluh pintu. Mobil orang kaya ada sepuluh pintunya. Ya, silakan. Lihajihi sayyaroti. Ya. Asratu abwabin. Shinnya pakai fathah. Coba diulang. Oh. Lihajihi sayyaroti. Ya. Asratu. Asyaratu. Asyaratu. Ya. Abwabin. Ya. Itu kalau muannas shinnya pakai fathah. Kalau mudzakkar shinnya sukun. Ashrun, asyaratun. Ashrun itu mudzakkarnya, muannasnya asyaratun. Ya. Kemudian nomor tujuh, silahkan. Apa artinya tadi Bu nomor enam? Artinya apa? Mobil ini mempunyai sepuluh pintu. Ya, sepuluh pintu. Nomor tujuh, tujuh huruf. Nah, tujuh huruf ya, silahkan. Fi hadhil kalimati sab'atu hurufin. Ya, artinya di dalam kalimat ini ada tujuh huruf. Ya, huruf itu mufradnya apa Bu? Harfun. Nah, harfun mudzakkar, makanya Pian menjawab apa tadi? Sab'atu muannas. Iya. Nomor delapan. Nah, delapan itu diganti dengan sembilan. 8 diganti 9. Fi madrasatani. Fi di sekolah kami, madrasah sekolah. Fi madrasatina. Iya. Tis'u mudarrisatin. Iya. Kenapa tis'u, Bu? Karena mudarrisatu mufradnya mudarrisatu. Iya. Mudzakkar muannas. Muannas. Iya. Fi artinya apa? Fi madrasatina tis'atu mudarrisatin. Di sekolah kami memiliki 9 orang guru. Laki-laki perempuan? Guru perempuan. Iya. Di sekolah kami ada 9 bu guru ya, bu guru. Nomor 9. 10 laki-laki dan 10 perempuan diganti 8 laki-laki, 8 perempuan. Ya, silakan. Fi baitina tamaniu samanu rijalin. Rijal itu mudzakkar muannas. Rajulin. Ya. Rijal itu mufradnya apa dulu? Rijalun mufradnya apa? Rajulun. Rajulun mudzakkar muannas. Nah berarti adatnya harus mu'anah. Ya. Sama niatu. Ya, ulang. Fi baitina. Fi baitina sama niatu rijalin. Ya. Wa sama samani nisa'in. Ya. Nisa? Nisa'in. Nisa'in, ya. Artinya apa? Di dalam rumah kami ada 8 laki-laki dan 8 perempuan. Ya, fi baitina sama niatu rijalin wasamani nisain. Ya. Nomor 10, 3 harinya diganti 4 hari. Nah, silakan. Ya, silakan nomor 10. Dhahaba abi ilar ya. Ilar ilar riyadu. Di ada ila Bu. Ila. Ila huruf jar. Ilar ya. Ilar riyadu. Di. Oh, riyadu. Kemasukan ila jadi kasrah dia. Oh, gitu. Ilar. Dhahaba abi ilar riyadi. Ya. Qobla 4 hari. Sebentar Ustaz. Qobla arba'u ayamin. Ya, tunggu dulu. Ayamun itu mufradnya apa, Bu? Ayamul. Yaumun. Nah, yaumun itu muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, berarti bilangannya harus muannas. Nah, berarti gimana, Bu? Ulang. Oh, bilangannya lagi. Ya. Zahaba. Oh, nggih. Zahaba abi ilar riyadi qabla arba'ati ayamin. Ya. Jadi untuk bilangan ini kenapa dia arba'ati? Karena sebelumnya ada qabla. Sebelumnya ada qabla, maka dia dimudhofkan, ya, disandarkan kalimat empat. Makanya dia menjadi kasrah. Zahaba abi ila riyadi qabla arba'ati ayyamin. Artinya apa, Bu? Artinya telah pergi abahku. Telah pergi ayahku. Kemana? Ke Riyad. Iya. Empat hari yang lalu. Iya, empat hari yang lalu atau sebelum empat hari atau empat hari yang lalu. Iya. Latihan lima. Nah, ini ada mufrodat, ya, ada enam. Nah, pian nanti ulun apa namanya sebutkan apa saja bilangannya, ya. Gilirannya silahkan kasih mikrofonnya. Nah, nah, pian jamakkan, pian jamakkan. Apa bahasa Arabnya lima siswi? Nah, talibatun siswi, lima siswi. Batin. Iya, khamsu talibatin. Ya, silakan gilirannya. Kalimatnya bintun. Bintun, ya. 10 anak perempuan. Asyru banatin. Iya, asyru banatin, ya. Sa'atun jam, ya, jam. 8 jam. Saya memiliki 8 jam misalnya. Nah, 8 jam itu bahasa Arabnya apa? Samani sa'atun. Kasrah. Sa'atin. Iya, ulang. Sama. Samani sa'atin. Iya, samani sa'atin. Iya. Majallatun, majalah. 4 majalah. Silakan gilirannya. Arba'u majalatin. Nah, dijamakkan majalahnya. Majallatin. Iya, arba'u majallatin. 4 majalah, iya. Kalimatnya adalah ukhtun. 6 saudari. 6 saudari. Situ akhwatin. Situ akhwatin, na'am. Mobil. 10 mobil. Asyru sayyaratin. Ya, asyru sayyaratin, ya. Kemudian kosakata yang baru, al-kalimatul jadidah dalam kurung, ya. Al-majallatu jamaknya majallatun. Al-harfu jamaknya hurufun. Indonesia baladuna. Al-kalimatu jamaknya kalimatun. Jadi untuk al-kalimatu itu jamaknya bisa kalimatun atau kalimun. Kalim itu jamak. Untuk al-kalimatu, ya, jamaknya bisa kalimatun, kalimatun atau kalimun. Maka limun. Ya, kemudian baru pelajaran yang ke-21. Nah, pelajaran ke-21 ini murojaah sebagian pelajaran yang sudah lewat, ya. Jadi pelajaran ke-21 ini murojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, seperti tentang isim isyarat, ya, hadza hadhihi, tentang isim isyarat hadza dan hadhihi, itu yang dekat ini, yang jauh zalika dan tilka, ya, zalika dan tilka. Kemudian isim isyarat kemudian tentang ya mutakallim yang masuk ke isim, seperti pulpen kolamun, pulpenku kolami, anak seorang anak, anakku, ibni. Itu tentang ya mutakallim. Kemudian juga tentang domir jamak lil mutakallim. Seperti isim memasuki domir kami, ya. Kolamun dan nahnu, maka menjadi apa? Kolamuna, ya, pulpen kami, kolamuna. Anak kami, ibnuna. Mobil kami, sayyaratuna. Kalau mobilku, sayyarati. Kalau mobil kami, sayyaratuna. Kemudian tentang domir gaib mufrad mudzakkar, domir huwa, ya. Domir huwa ini kalau dia apa namanya bersambung dengan isim, nah rumahnya, tapi nya kembali ke seorang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Baituhu. Ya, mobilnya nya kembali ke seorang laki-laki. Saya rotuhu, bukan saya rotuhuwa. Ya, bukan kolamun nahnu, kolamun ana, bukan. Kolamun ana menjadi kolami, kolamun nahnu menjadi kolamuna, kolamun huwa menjadi kolamuhu. Itu namanya menggabung isim dengan domir. Kemudian gabungan isim dengan domir mufrad mu'annas, hiya, dia seorang perempuan, pulpennya, tapi seorang perempuan, kolamun dan hiya, maka menjadi kolamuha. Mobilnya, nya seorang perempuan, saya rotuha, bukan saya rotun hiya, salah, tapi saya rotuha. Ya, jadi intinya adalah ini banyak tentang domir-domir yang digabungkan dengan isim. Entah huwa kolamuhu, kemudian hiya kolamuha, ana kolami, nahnu kolamuna, hum kola muhum, ya, hum kola kolamuhum. Kemudian juga tentang naat man'ut. Nah, semoga masih ingat ya. Naat man'ut, mobil yang baru. Bahasa Arabnya apa? Sayyaratun jadidatun. Nah, sayyaratun mu'annas, maka barunya itu juga harus mu'annas. Sayyaratun jadidatun. Jadi pelajaran ke-21 ini murojaah sebagian pelajaran yang lewat tentang domir tadi, huwa, huma, hum, hiya, kemudian hum, kemudian ana, nahnu ketika dimasukkan ke isim. Kemudian yang berikutnya tentang na'at dan man'ut, ya, sifat atau mausuf nama lainnya. Na'at man, man'ut, na'tun dan man'utun. Contoh masjid baru Al-Faruq misalnya. Nah, masjid yang baru. Nah, sifat dari masjid apa sifatnya? Baru. Nah, ini dinamakan dengan na'at. Ini dinamakan dengan man'ut. Ini namanya sifat. Masjid itu sifatnya apa? Baru. Jadi, jadi dan. Karena man'utnya, jadi kalimat jadid ini dia mengikuti masjid. Kalau dia mudzakkar, mudzakkar juga. Kalau dia mufrad, maka dia mufrad juga. Ya. Contoh yang lain, madrasah, sekolah. Madrasah yang baru, bahasa Arabnya apa? Jadi datun. Nah, karena ini mu'annas, maka na'atnya, sifatnya ini juga harus mu'annas. Sekolah yang baru, ini sifat, ini man'ut. Ya, jadi ini sifat, ini yang disifati. Contoh yang lain, rajulun fakirun misalnya. Rajulun fakirun. Nah, laki-laki yang fakir. Rajulun ini mufrad, kemudian dia mudzakkar, maka juga harus mudzakkar. Kalau dia tanwin dhammah, maka juga tanwin dhammah. Kalau dia tanwin fathah, misalnya rajulan, laki-laki. Apa sifat laki-laki ini? Jamil misalnya, bungas. Nah, kalau dia fathah, maka dia juga fathah. Itu namanya na'at man, man'ut. Mufrad, mufrad juga. Mudzakkar, mudzakkar juga. Kemudian fathah juga fathah. Itu namanya apa? Na'at man, man'ut. Itu sudah lewat pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ke-21 ini juga tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, pembahasan yang sebut dan mudhaf ilaih. Mudhaf plus mudhaf ilaih. Seperti kalimat abdun, kemudian kalimat Allahu, ya. Kalimat abdun dan Allahu kalau digabungkan menjadi hamba Allah. Nah, kan bahasa kita hamba Allah. Nah, hamba Allah itu bagaimana? Maka mengikuti pola ini. Abdullahi, hamba Allah. Jadi kalimat yang pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kalimat yang kedua wajib dijarkan. Di sini dia dengan harokat kasrah. Itu namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Rumah Allah, rumah dan Allah, baitun plus Allah. Lalu kita gabungkan rumah dengan Allah ini menjadi rumah Allah. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Baitullahi. Baitullahi, ya. Kemudian contoh yang lain, Ibadur Rahman di dalam Al-Quran. Ibadun jamak dari abdun, hamba-hamba, ditambah kalimat Ar-Rahman, nama Allah. Nah, hamba-hamba dan Rahman digabungkan hamba-hamba yang Maha Rahman, maka menjadi Ibadur Rahmani. Ibadur Rahmani, ya. Ibadur Rahmani. Kalimat pertama tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Kalimat kedua dimajrurkan dengan harokat kasrah. Itu namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Hamba Allah, rumah Allah, ya. Rumah Muhammad, rumah ditambah Muhammad, maka menjadi rumah Muhammad. Apa bahasa Arabnya rumah Muhammad? Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Itu namanya apa? Pola mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, jadi kalimat pertama ini namanya mudhaf. Kalimat yang kedua namanya mudhaf ilaih. Nah, kalimat pertama mudhaf, yang kalimat kedua namanya mudhaf ilaih. Mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih disandarkan kepadanya. Jadi ini kalimat ini menjadi tempat sandaran bagi si baitun. Baitun mudhaf yang disandarkan. Tempat bersandarnya siapa? Muhammad. Maka dia namanya apa? Mudhafun ilaih. Ya. Apalagi Rasulullah, Nabiullah, sama Rasulullah, Nabiullah, Khalidur Rahman. Rasul digabungkan dengan kalimat Allah, Rasulullahi. Nabiyun digabungkan dengan Allahu, Nabiullahi. Nama banyak, ya. Abdul Latifi, Abdul Rahmani, Abdul Rahimi, Abdul Karimi. Itu sama. Dua kalimat digabungkan, maka menjadi pola mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian bab ke-21 ini juga murojaah tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah pelengkap dari mubtada. Maka mubtada maknanya tidak akan sempurna kecuali ada pasangannya berbentuk khobar. Itu sudah lewat tentang mubtada dan khobar, ya. Seperti rumah tersebut baru, bukan rumah yang baru. Kalau rumah yang baru itu naat man'ut, tapi rumah itu baru, itu polanya mubtada dan khobar. Kalau rumah yang baru itu besar, al-baitul jadidu kabirun. Tetapi rumah tersebut besar, al-baitu kabirun. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin, ya. Itu pola mubtada dan khobar. Contoh, Al-baytu, rumah itu atau rumah tersebut besar. Kabirun. Nah, ini pola mubtada dan khobar. Bedakan dengan baitun kabirun. Baitun kabirun. Baitun kabirun. Kalau al-baitu kabirun, ini pola mubtada dan khobar, maka maknanya sudah sempurna. Apa terjemahnya? Rumah tersebut besar. Pian paham kada ketika ada yang mengucapkan rumah itu ganal? Paham. Tapi kalau baitun kabirun, ini pola na'at dan man'ut. Ini na'at, ini man'ut, sifat ya. Rumah yang besar itu, pian pahamlah. Rumah yang besar tersebut, paham kada pian? Belum paham. Karena ini polanya bukan mubtada khobar ya, tetapi na'at dan man'ut. Nah, bisa kita menjadi mubtada dan khobar kalau al-baitunya harus pakai alif lam. Kan mubtada itu harus syaratnya apa? Ma'rifah. Dia isim ma'rifah pakai alif lam. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Ya, berbeda dengan ini, baitun kabirun. Sebuah rumah yang besar itu apa? Lalu kita tambah misalnya, sebuah rumah yang besar itu apa? Mahal misalnya. Nah, maka sudah lengkap maknanya bahwa rumah yang besar itu harganya mahal. Itu pola mubtada dan khobar. Kalimat pertama harus ma'rifah dengan alif lam ya, di antaranya dengan alif lam. Kalimat yang kedua, kalau mubtada khobar pakai tanwin. Al-baitu kabirun. Al-madrasatu jadidatun. Ar-rajulu ghaniyun dan seterusnya. Kemudian pelajaran ke-21 juga membicarakan tentang adad dan ma'dud ya. Coba kita baca. Nah, pian gin yang baca, ini kan tambah harokat ya. Pian baca, silahkan gilirannya. Baca dulu nanti ulun stop. Silahkan. Dari awal ya. Hadihi madrasati. Ya, cukup dulu bilah, nanti ulun tanya. Hadihi madrasati artinya apa? Ini sekolah saya. Nah, kenapa menggunakan hadihi bukan hadza? Karena muannas. Yang mana muannas? Madrasah. Iya, karena madrasahnya muannas, iya. Terus, Bu. Pian juga sambung yang ya, sambung berikutnya. Hiya qaribatun minal masjidi. Iya, kenapa? Artinya apa, Bu? Artinya hiya qaribatun minal masjid. Dia dekat dari masjid. Dia masjid itu. Iya, dia itu kembali ke mana? Ke madrasah. Iya, kenapa menggunakan hiya bukan huwa? Karena madrasahnya muannats. Iya, cukup. Lolos sudah pian lah. Berikutnya silahkan. Lulus kalau ujian. Hiya. Ya, hiya. Mudarrisat. Bukan. Hiya madrasatun. Iya. Kabirotun. Iya. Terus? Laha. Ya. Salah satu. Ya. Abwabin. Iya, cukup. Bisa sudah pian baca. Hiya madrasatun kabiratun laha salah satu abwabin. Nah, di sini ada Bu. Madrasatun kabiratun. Ya. Kenapa kabiratun itu harus muannas, Bu? Ada tak marbutohnya? Karena madrasatunya muannas. Iya, karena madrasatun muannas. Jadi kabiratun itu na'at atau sifat bagi madrasah. Karena madrasahnya muannas, maka kabirahnya juga harus muannas. Terjemahnya bagaimana, Bu? Hiya madrasatun kabiratun. Sekolah. Dia adalah sekolah yang besar. Nah, jadi yang besar itu na'at, Bu ya. Dia adalah sekolah yang besar. Kalau ada tambahan yang, berarti dia polanya na'at dan man'ut. Laha artinya apa, Bu? Laha? Dia memiliki. Nah, kenapa dia memiliki menggunakan laha kada lahu? Karena madrasatunya tadi muannas. Iya. Kemudian salah satu abwabin. Kenapa menggunakan salah satu kada salah su? Abwabinnya itu muzakkar. Muzakkar ketika apanya muzakkar? Mufradnya. Mufradnya, iya, lulus yang kedua. Silahkan yang berikutnya. Fil madrasati. Masih yang di atas abwabuha. Abwabuha maftuhatul ara. Al al-ada. Ya, terus. Fil madrasati husulun katsiratun. Ya, cukup. Nah. Di sini ada kalimat abwabuha maftuhatun. Nah, maftuhatun itu jabatannya apa, Bu? Maksudnya polanya apa? Abwabuha maftuhatun itu? Na'at. Hah? Na'at. Kalau na'at yang, coba pian terjemahkan. Pintu-pintu itu terbuka, pintu-pintunya terbuka. Nah, bukan pintu-pintunya yang terbuka. Oh, nah, berarti sih. bukan na'at. Sifat. Apa? Sifat. Bukan juga. Na'at itu ya sifat, Bu. Oh, iya sih. Na'at itu sifat maksudnya. Oh, khobar. Iya, polanya mubtada dan khobar. Makanya kalau pian hilangkan al-ananya, itu maknanya sudah sempurna. Abwabuha maftuhatun. Artinya apa? Pintu-pintunya sekolah itu terbuka sekarang. Iya, jadi pintu-pintunya terbuka. Kita sudah paham, bisa dipahami bahwa pintu-pintu madrasah terbuka. Itu polanya mubtada dan khobar. Nah, al-ana, Bu. Kenapa al-ana? Kada al-anu atau al-ani? Itu mabni. Hah? Karena dia mabni. Namanya apa? Zorob. Namanya Zorob, ya. Kalau Zorob itu bukan mabni, dia mansub dengan fathah. Oh. Seperti amama. Tapi kalau dimasuki min amamil masjid, berubah dia, berarti bukan mabni. Dia mu'rob dia. Tapi kalau dia tidak bersambung dengan huruf jar sebelumnya, maka dia tetap dibaca fathah. Amamal masjidi, khalfal masjidi, itu sama adalah namanya dharab. Ya. Nah, kemudian Bu, terakhir. Fusulun kathiratun, ya. Kenapa ya menggunakan kathiratun mu'annas? Karena fusulunya jama' taksir. Jadi jama' taksir itu apa maksudnya? Jama' yang bentuknya tidak tertentu. Ya. Maksud ulun, kenapa kathiratun ini na'atnya mufrad mu'annas? Jadi kalau jama' taksir itu naatnya mu'anas. Bukan. Fusul itu berakal atau tidak berakal? Oh, nah, ya, itu tidak sudah berakal. Lewat itu. Oh iya sih. Tidak apa? Berakal. Jadi tidak gimana? Berakal. Ya? Tidak berakal. Mana tidak berakal? Fusulun. Iya. Jadi fusulun itu jamak yang tidak berakal. Kelas enggak berakal. Ketika jamak tidak berakal, maka sifatnya mufrad mu'annas. Iya. Ulun-ulang. Ketika benda mati yang tidak berakal dan dia dijamakkan, maka sifatnya atau naatnya adalah satu isim mufrad tapi mu'annas. Ya. Silahkan berikutnya. Kaukah dimati dingin? Ada mikrofon enggak? Hazan ya. Ya, silakan. Hadza fasolina. Kelas kami, Bu, kelas kami. Faslun. Hadza faslina mubtada khobar. Hadza faslina. Dhamma hadza. Lu-nya dhamma. Fasluna. Iya, terus? Wa huwa. Ya. Apa nih? Fasli. Faslun. Faslun. Ya. Ini naatnya ini. Faslun. Wah. Apa ini? Naatnya, Bu. Kalau faslun dommah, maka naatnya juga dommah. Faslun. Wa. Wa. Ayo. Wasian, wasiin. Wa. Wasiun. Ya. Wahwa faslun wasiun. Cukup, Bu, ya. Faslun nah. Wasiun. Terjemahnya apa, Bu? Terjemahnya. Tadi belum diterjemahkan ya, coba kita terjemahkan ulang. Abwabuha maftuhatun al-ana. Pintu-pintunya nya kembali ke madrasah. Makanya menggunakan domir ha. Kenapa? Karena madrasah muannats. Pintu-pintunya terbuka al-ana sekarang. Fil madrasah, di dalam kelas, di dalam sekolah, fusulun kathiratun. Apa? Kelas yang banyak. Ada kelas-kelas yang banyak. Nah, baru hadza fasluna. Artinya apa Bu hadza fasluna? Ya. Ini adalah kelas kami. Ya, cukup Bu. Nah, kenapa di sini menggunakan isyaratnya hadza kada hadhihi ja Bu? Fasli itu muzakkar. Ya, faslun itu muzakkar. Faslun muzakkar. Ya, terus wa huwa faslun wasi'un. Ya. Wa huwa faslun wasi'un, nah, artinya wasi'un itu na'at Bu ya. Na'at. Makanya diterjemahkan dengan apa Bu? Coba biar terjemahkan. Ini ada. Bukan ini, wa huwa. Dan dia. Ya, dan dia adalah kelas yang luas. Nah, dan dia adalah kelas yang luas. Kenapa huwa ini? Kenapa dia ini? Dia menggunakan huwa, kada hiya aja Bu. Karena faslun tadi muzakkar. Iya, cukup. Kemudian wasi'un, kenapa dia wasi'un kada wasi'atun aja? Karena tadi kan faslun jadinya ikut juga wasi'un. Nah, karena faslunnya muzakkar. Maka wasi'un juga muzakkar. Ya, cukup. Silahkan yang berikutnya. Fihi nafidatani kabirotani. Terus. Wa fihi makatibu. Ya. Wa karosiyu. Ya, cukup ya. Fihi artinya apa fihi? Di dalamnya. Nya kembali ke mana? Ke kelas. Ya, kelas mudzakkar muannats. Mudzakkar. Kalau seandainya kelas muannats, ini seandainya, maka fi-nya gimana? Fiha. Ya, fiha, iya. Nafidatani kabirotani. Artinya apa nafidatani kabirotani? Dua jendela yang besar. Yang besar, iya. Kenapa kabirotani polanya seperti itu? Kabirotani, kata kabirotun aja. Mengikuti yang sebelumnya. Iya, dia pakai alif dan nun, maka naatnya juga pakai alif dan nun. Mufanna sudah belajar lah Bu? Isi menunjukkan makna dua? Sudah. Sudah, oh iya benar. Berarti mufradnya apa Bu jendela ini? Nafidatun. Nah, berarti dua jendela? Nafidatani. Iya. Ketika man'utnya yang diikuti itu dua jendela ini, dia dua, maka na'atnya juga dua, maka menjadi kabirotani. Iya. Wa fihi makatibu wa qarasiyu. Nah, apa artinya Bu wa fihi makatibu wa qarasiyu? Dan di dalamnya ada meja-meja dan ya. Kursi-kursi. Ya, itu jamak taksir Bu ya. Kenapa Bu makatibu? Kada pakai domah, kada pakai tanwin makatibun. Ada yang ingat lah? Nah, gimana tadi Bu? Iya, polanya wazan mafa'ilu. Jadi kalau isim itu ketika dijamak taksirkan polanya mafa'ilu, maka dia tidak pakai tanwin. Nah, dan itu tidak semua ya. Jamak mudzakkar salim itu yang berpola mafa'ilu tidak pakai tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jamak taksir itu pula kita kadakawa mengkiaskan, artinya membikin sendiri kadakawa. Tetapi harus mengandalkan kamus, buka kamus kemudian kita hafal. Maktab mufradnya apa Bu? Makatibu. Maktab artinya meja. Karosi mufradnya apa Bu? Kursiyun. Ayat kursi ya. Karena berbicara tentang makhluk Allah yang paling besar kursi. Nah, dua isim ini maktabun dan kursiyun, kalau pian buka kamus, maka jamaknya adalah membentuk wazan mafa'ilu. Nah, ketika dia mengikuti wazan mafa'ilu, maka dia tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Maka menjadi makatibu, bukan makatibun. Berbeda dengan yang contoh yang lain seperti rojulun, jamaknya rijalun, pakai tanwin karena dia bukan pola ini. Mafa'ilu ya. Kemudian kursiyun karo siyu. Nah, sama seperti masjid, apa jamaknya? masajidu. Nah, tidak pakai tanwin. Masajidu, ya. Ya, silakan berikutnya gilirannya. Wa fihi saburatu saburatun kabiratun. Iya, ya, terus? Haza ya. Maktabul maktabul mudarisi. Iya, cukup Bu ya. Artinya apa Bu? Wa fihi saburatun kabiratun. Dan di dalamnya ada papan tulis yang besar. Nah, pian ganti dan di dalamnya ada dua papan tulis yang besar. Dua Bu ya. Nah, gimana Bu? Wa fihi saburatani kabirotani. Iya. Kemudian hadza maktabul mudarrisi. Artinya apa Bu? Ini meja pengajar. Ya, pengajar laki-laki perempuan. Ini meja pengajar laki-laki. Iya. Kenapa hadza Bu kada hadhihi aja? Pengajarnya laki-laki. Bukan maktabun. Iya, ke maktabnya Bu ya. Ha. Maktabnya muzakkar. Nah, kenapa Bu pian baca maktabul mudarrisi? Maktabu kada betanwin, al mudarrisi kasrah. Nah, kenapa pian baca kayak itu? Dan pian bujur. Maktabun itu maktabunya mudaf. Mudaf iya. Al mudarrisi mudaf ilaih. Iya. Kalau mudaf ilaih biasanya apa Bu harokatnya? Kasrah. Kasrah iya. Jadi pola maktabul mudarrisi polanya adalah mudaf dan mudaf ilaih. Mudhaf kalimat pertama tidak pakai tanwin. Kalimat yang kedua pakai kasrah. Iya, cukup. Satu lagi Bu terakhir. Itu cukup ya. Kemudian silakan gilirannya sambung. Wadzaka kursiyuhu. Iya. Wa tilka makatibut tullabi. Iya, terus? Wa kurasi. Yang tadi jamaknya kursi apa? Hilang. Wa karasiyuhum. Iya, cukup ya. Wadzaka kursiyuhu artinya apa? Wadzaka kursiyuhu. Di sana. Dzaka artinya apa? Iya, artinya apa dzaka? Dan itu ya, itu. Jadi itu bisa dzalika atau dzaka. Wadzaka kursiyuhu ya. Zaka itu namanya isim apa Bu? Isim isyarah. Nah, untuk jauhkah untuk dekat? Jauh. Jauh makanya itu kan. Nah, iya. Kalau hadza ini itu dekat. Ini pulpen. Nah, isyaratnya dekat. Iya. Wa zaka kursiyuhu. Nah, dan itu kursinya. Nya di sini kenapa dia menggunakan hu Bu, bukan ha aja? Karena mudarisun. Ya, kembali ke mana? Mudarisun. Guru lakilah laki. Iya. Kemudian Bu pian membaca watilka makatibut tullabi ya, watilka makatibut tullabi. Dan artinya apa Bu watilka makatibut tullabi? Dan itu meja-meja para murid. Iya. Nah Bu, kenapa menggunakan tilka kada zalika aja? Ya jauh Ustaz. Bukan itu jawabannya. Tilka bukan zalika. Maknanya sama-sama itu. Kenapa tilka bukan dzalika? Nah. Tilka apa ini jamak taksir kah? Bukan. Tilka itu untuk jenis apa? Muannats. Nah, kenapa menggunakan tilka muannats? Kursi. Bukan kursi, kursi muzakkar. Makanya menggunakan dzaka, Bu. Dzaka itu untuk isim isyarat itu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Nah, ini mu'annas, tilka. Kenapa tilka mu'annas? Karena tibun tadi jamak ya, tidak berakal. Iya, karena yang diisyarati maka tibu itu jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang tidak berakal, maka isim isyaratnya menggunakan mufrad mu'annas, yaitu tilka. Ya, itu jawabannya. Tilka makatibut tullabi. Nah Bu, kenapa makatibut tullabi bi-nya kasrah? Beridofat Ustaz, mudaf ilaih. Ya, mudaf ilaih. Ya, cukup. Ya. Giliran berikutnya, silakan baca. Maktabul mudarisi kabirun ya. Wa makatibu disambung wa makatibut tulabi. Lamnya pakai tasydid, wa makatibut tullah. Wa makatibut tulabi saghiraton. Iya. Tadi ada yang ketinggalan ya, wa qarasiyuhum ya. Wa qarasiyuhum artinya apa? Dan kursi-kursi mereka. Mereka di sini kembali ke mana? Kutulab, tulab banyak dan dia laki-laki menggunakan hum. Iya. Nah, tadi yang pian baca maktabul mudarrisi kabirun ya. Maktabul mudarrisi kabirun. Nah. Suara apa itu? Drum band ya. Wa makatibut tullabi saghiratun. Ya. Nah, Bu, ulun coba tanya. Kabirun di sini, maktabul mudarrisi kabirun. Pian terjemahkan dulu artinya apa? Maktabul mudarrisi kabirun. Meja guru ya. Besar. Meja guru itu besar. Nah, kenapa menggunakan kabirun, Bu? Kata kabiratun aja. Karena muzakar. Yang mana yang muzakarnya? Meja. Ya, mejanya. Jadi maktabul mudarrisi kabirun itu pola mubtada khobar. Maktabunya mubtada, kabirunnya khobar. Karena mubtadanya muzakkar, maka pasangannya khobarnya pun juga harus muzakkar. Iya. Nah, lafaz yang kedua, Bu. Coba pian baca. Wa makatibut tullabi saghiratun. Artinya apa? Dan meja para siswa dan meja-meja para siswa kecil. Nah, ampun guru ganal, ampun murid halus. Kenapa saghiratun bu muannas? Sama kayak yang sebelumnya, Ustaz. Apa itu? Ya itulah pokoknya. Karena mubtadanya bentuknya apa? Makatibu. Nah, pian perhatikan. Makatibu itu bentuknya apa? Jamak tidak berakal. Ya, jamak yang tidak berakal. Karena mubtadanya jamak tidak berakal, maka khobarnya pasangannya itu mufrad muannas saghiratun. Ya, cukup. Kemudian silakan yang berikutnya. Fi faslina 'asyaratu thullabin. Cukup ya. Kenapa pian baca artinya dulu apa? Di kelas kami ada 10 pelajar. Ya, 10 siswa. 10 pelajar atau siswa. Kenapa pian katakan fi faslina, karena fi fasluna aja? Sebelumnya ada huruf jar. Ya, huruf jar yaitu fi. Ya. Kemudian asyaratu. Nah, kenapa asyaratu kada asyru ya? Mufrad dari tulabin. Ya. Muzakkar. Apa itu? Talibun. Talibun ya. Talibun yang muzakkar, maka bilangannya harus muannas. Terus membaca. Wahum min biladin mukhtalifatin. Artinya? Dan mereka dari negara-negara yang berbeda. Iya. Nah, di sini kalimat mukhtalifatin, Bu ya. Min biladin mukhtalifatin. Kenapa pian baca kasrah mukhtalifatin? Na'at ban'ut. Nah, jadi na'at. Na'at berarti mengikuti kalimat sebelumnya biladin. Biladinnya kasrah, maka mukhtalifatin juga kasrah. Iya. Kemudian kenapa dia mu'annas, Bu? Padahal biladnya tidak ada tanda-tanda mu'annas. Jamak tidak berakal. Iya, karena biladun jamak yang tidak berakal. Mufradnya apa, Bu? Baladun. Baladun, ya. Baladun jamaknya biladun, ya. Cukup. Gilirannya silahkan. Haja Muhammadun. Ya. Wahua minal yabani. Cukup. Artinya apa, Bu? Muhammad ini. Ini adalah. Ini adalah Muhammad dan ya. Dia dari Jepang. Iya. Kenapa menggunakan hadza bu kada hadhihi ja? Karena Muhammad muzakkar. Iya. Nah, kalau ulun ganti pang, ini adalah Aisyah. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi Aisyatu. Iya, hadhihi Aisyatu. Iya. Kemudian, Bu, kenapa minal yabani, ni-nya kasrah? Karena ada huruf jar. Yaitu? Min. Ya, kenapa min, mina, padahal kan min? Minal yabani. Ayo. Karena ada alif lam. Iya, karena bertemu dengan dua sukun. Maka nunnya difathahkan menjadi minal yabani. Ya, cukup. Silahkan gilirannya. Wahada Khalidun wa huwa minas sini. Artinya apa? Dan ini Khalid ya. Dan dia dari Cina. Iya. Nah, kalau seperti ini, Pang. Dan ini adalah Aisyah dan dia dari Cina. Nah, gimana bu bahasa Arabnya? Wahadihi Aisyatu ya. Wahiya minas sini. Ya, kenapa pengen menggunakan hiya? Karena Aisyah mu'annat. Seorang yang satu perempuan. Maka menggunakan hiya. Iya. Sedikit lagi bu. Wahada Ahmadu ya. Wahuwa minal hindi. Ya, artinya apa? Dan ini Ahmad ya. Dan dia dari India. Iya. Kenapa Ahmadu karena tanwin? Nah, tahulah pian. Ada yang ingat lah. Ya? Apa? Hamzah. Bukan itu alasannya. Kenapa Ahmadu ini karena tanwin bukan Ahmadun? Ya, namanya ismul ladzi la yansarif, benar. Alasannya apa? Belum jelaskan kayaknya ya. Ya, terus lagi. Cukup pula. Silahkan yang berikutnya. Wahada Ibrahimu. Ya, sama enggak pakai tanwin juga. Wahada Ibrahimu, terus wahuwa minal bukan min. Min aja. Wahuwa min. Min Ghana. Ya, Ghana itu Ghana. Ya. Afrika itu min Ghana. Artinya apa? Dan ini adalah Ibrahim ya. Dia dari Ghana. Nah, kalau ulun ganti, dan itu adalah Ibrahim dan dia dari Ghana. Nah, ulun ganti itu, ini kan ini. Nah, kalau itu gimana? Wadhalika. Ya, wadhalika Ibrahimu. Ya. Wahuwa. Wahuwa min Ghana. Ya. Terus lagi. Wahada. Wahada Ismailu. Ya, tanpa tanwin juga. Ya, terus. Wahuwa min Nigeria. Nigeria. Terjemahkan. Dan ini adalah Ismail dan dia dari Nigeria. Ya. Nah, pian ganti menjadi namanya di sini Fatimah. Ya. Dan itu adalah Fatimah dan dia dari Nigeria. Nah, gimana bu? Watilka Fatimatu ya. Wahia min Nigeria. Ya, cukup bu. Lulus pian ujian pula. Berikutnya silahkan baca. Wahada Yusufu wa huwa min Inkaltaro. Inkal apa Inkil? Inkil kalau masalahnya. Oh, Inkiltaro. Inkiltaro pakai tasydid ra-nya. Artinya apa? Dan ini Yusuf ya. Dan dia dari Inggris. Ya, terus? Wahada Bayramu ya. Wa huwa terus? Min Turkiya. Artinya apa? Dan ini Bram, Bram dia ya. Dari Turki. Jadi Bram itu Bayram ya. Bayramu. Nah, Bu. Ya. Kita ganti Yusuf itu nama perempuan. Ya. Misalnya apa? Dan ini adalah Khadijah, ya. Dan dia dari Inggris. Nah, apa, Bu? Wa hadhihi Khadijatu wa hiya min Inkiltaro. Ya. Diganti lagi dengan dan ini para siswa. Nah, dan mereka dari Inggris. Ayo, masih ingatlah. Dan ini tapi untuk jamak yang berakal tapi mudzakkar. Ulaika. Iya, ulaika. Ulaika itu itu. Oh, iya, yang ini. Ha? Ha-ulai. Nah, coba pian. Wa ha-ulai. Tullab. Pakai tanwin. Tullabun. Iya. Dan mereka wahum ya. Min Inkil. Inkiltaro. Iya. Wa ha'ula'i tullabun wa hum min Inkiltaro. Dan ini adalah para siswa dan mereka dari Inggris ya. Silakan yang berikutnya. Silakan baca. Wahada Ammar. Wahada Ammaru. Pakai tanwin. Kalau Ammar pakai tanwin. Wahada. Wahada Ammar. Ammaru. Pakai tanwin runnya. Ammarun. Oh Ammaru. Ya. Wahada Ammaru. Ammarun. Ya. Wahwa min Malaysia. Malaysia. Oh Malaysia. Ya, Malaysia. Jadi orang Arab itu Malaysia. Tapi kalau kita Malaysia ya Malaysia. Nah, Malaysia. Artinya apa Bu? Dan ini Ammar. Ya. Dan dia dari Malaysia. Iya. Nah kita ganti Bu ya. Dan ini adalah para ibu-ibu. Nah. Dan mereka dari Malaysia. Apa Bu, ibu-ibu pian ancak menggunakan ibu-ibu itu. Nah, ininya apa ininya dulu? Untuk jamak muannats yang berakal. Sama ya dengan yang mudzakkar tadi sama. Waha waha ulai. Ibu-ibu bahasa Arabnya apa? Ummahatun. Iya, ummahatun. Waha ulai ummahatun. Nah, dan mereka dari Malaysia. Wahum hum untuk wahunna. Iya, wahunna. Wahunna min Malaysia. Iya. Wahaulai. Wahaulai. Akhwatun. Ummahatun. Iya. Ummaha ya. Wahaulai ummahatun. Wahaulai ummahatun. Wahunna. Wahunna min Malaysia. Ya, dan ini adalah ibu-ibu dan mereka dari Malaysia. Ya. Terus Bu. Wahada Aliyun. Ulun lagi kau Ustaz. Nggih. Wahada Aliyun. Wahada Aliyun. Nah, cukup Bu. Artinya apa? Dan ini adalah Ali. Nah, pian ganti dan itu adalah Ali. Itu dalika. Wadzalika Aliyun. Ya, wadzalika Ali, Aliyunnya cukup. Silakan gilirannya. Wa huwa min Amerika. Ya, terus? Wahada Abu Bakrin. Ya. Wahwa minal Yunani. Min. Wahwa min. Pian Yunani kah? Inggih. Oh di sini kami Yugoslavia. Oh Yunan kah? Jadi Yunan itu pakai alif lam ya. Mungkin edisi revisi ya. Al Yu kayak gini kah tulisannya? Minal Yunan ya. Inggih. Nah kami di kitab Yugoslavia ini dulu ya, sekarang enggak ada lagi. Dia gabung dengan Rusia. Yugos apa Yugos ya? Yugos, Yugoslavia. Uni Soviet dulunya Uni Soviet ya, sekarang ya Rusia. Ya, silakan di buku pian aja. Wahada. Wahada Abu Bakrin ya. Wahwa minal Yunani. Ya, artinya apa? Wahwa min Amerika tadi? Dan dia dari Amerika. Ya. Dan ini adalah Abu Bakar. Yeah. Dia dari Yunani. Ya, yeah, dia dari Yunani. Nah, pian ganti dengan dan itu ya adalah para ibu-ibu. Nah, dan itu bukan ini ya, dan itu adalah para ibu-ibu dan mereka dari Yunani. Nah, gimana Bu? Wa ulaika ummahatun. Iya, dan mereka wahunna. Iya, wahunna minal Yunani. Ya, minal Yunani, ya. Wahaulai ummahatun, dan itu adalah ibu-ibu dan mereka dari wahunna minal Yunan, dari Yunani. Iya, cukup. Kemudian silakan. Hum minal biladin. Tanpa ada tanwin, tanpa ada alif lam. Hum. Hum min biladin. Yeah. Mukhtalafat. Mukhtalifatin. Ya. Yeah. Muh. Mukhtalafatin. Tali muh. Mukhtalifatin. Ya. Yeah. Artinya apa? Mereka dari negara yang berbeda. Ya. Yeah. Negara-negara yang berbeda. Mereka ini siapa Bu? Para pelajar. Ya. Yeah. Banyak yang 10 orang tadi ya. Ada Muhammad dari Jepang dan seterusnya, dan mereka dari apa negara-negara yang berbeda. Nah, ulun ulang pertanyaannya, mukhtalifatin kenapa dia pakai tak marbutoh? Karena itu negara itu muzakkar. Bukan? Gak ada hubungannya. Ini kan naat Bu ya. Naat itu kan harus muzakkar muzakkar, muannas muannas. Tapi kok ini mukhtalifatin pakai ta marbutah, biladinnya enggak ada ta marbutah. Biladinnya muzakkar, mukhtalifatinnya muannas. Nah, padahal kan normalnya muzakkar muzakkar juga. Masjidun kabirun, madrasatun kabirotun. Nah, itu naat ya. Tapi kenapa di sini mukhtalifatinnya pakai ta marbutah muannas sedangkan biladinnya enggak ada tanda muannas? Ya, dia menjadi naat ya, makanya pian terjemahkan mereka dari negara-negara yang berbeda beda. Tidak berakal ya. Yang mana yang tidak berakal? Biladin. Ya, biladnya adalah jamak yang tidak berakal. Ketika itu jamak yang tidak berakal, maka sifatnya atau naatnya mufrad muannas. Ya, terus Bu. Ya. Walu wa tuhum. Lu. Ughanya panjang. Walughatuhum muhtalifatun. Ya. Wa alwanuhum ya. Muhtalifatun. Muhtalifatin. Tun. Wa alwanuhum muhtalifatun. Artinya apa? Dan bahasa mereka itu jamak. Jadi dijamakkan juga. Dan bahasa-bahasa mereka ya. Berbeda. Berbeda. Terus dan alwan itu apa alwan? Ya. Alwan itu jamak ya, jamak dari launun. Alwanun mufradnya adalah launun. Nah, launun ahmar, launun azrak ya. Launun asfar, launun abyad, launun aswad. Apa launun artinya, Bu? Warna. Warna. Kalau alwanuhum warna-warna. Ya, dan warna-warna mereka. Nah, dan warna-warna mereka berbeda. Ya, jadi warna ini maksudnya apa, Bu? Kulit. Warna kulit. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia dan seterusnya. Makanya berbeda beda. Ya, cukup. Kemudian silahkan. Walakin. Nah, silahkan. Walakin dinuhum wahidun. Coba ulang. Walakin. Walakin dinuhum wahidun. Artinya? Akan tetapi agama mereka satu. Ya, hum. Kenapa menggunakan hum? Karena mereka. Mereka itu adalah laki-laki perempuan. Laki-laki. Lakilah laki. Kalau diganti dan agama mereka, mereka itu perempuan, ya satu. Bahasa Arabnya gimana? Walakin dinuhunna. Ya. Wahidun. Ya wahidun. Walakin dinuhunna wahidun. Kemudian terus warob warob bahu warobuhum ya wahidun, artinya dan Tuhan mereka satu ya, dan Tuhan mereka adalah satu. Terus wanabiyuhum ya wahidun ya wanabiyuhum wahidun. Ini pula anggap kalimat nabi itu muannas, maka ada perubahan. Anggap ya kalimat nabi itu muannas lafaznya, maka bagaimana dan nabi mereka adalah satu. Wan nabiyuhunna. Bukan. Nabi. Humnya enggak diganti. Hah? Nabinya seandainya kita berandai-andai itu muannas. Nabiyatun. Tetap pian baca nabi, ganti aja. Dan ibu mereka satu, nah gitu aja. Dan ibu mereka satu, bahasa Arabnya gimana? Mereka laki-laki, tetap laki-laki. Wa umuhum. Nah, satu apa? Wahidatun. Ya wahidatun. Itu maksud ulun. Oh, wa umuhum wahidatun. Karena nabinya muzakkar, maka pasangannya wahid juga muzakkar. Itu mubtada khobar ya, nabi mubtada, wahidun khobar. Nah, kalau dia muannas mubtadanya, maka khobarnya juga harus muannas. Wa umuhum wahidatun. Dan ibu mereka satu. Terus gelirannya. Nah, baru ini muannas. Nah, silakan. Wa kiblatuhum wahidatun. Terus hum muslimun. Ya, sampai akhir harokatnya hum muslimu. Hum muslimuna. Ya, terus wal muslimuna ikhwah. Ikhwatun. Wawnya enggak ada panjang. Ikhwatun. Iya, artinya apa? Kiblat mereka dan kiblat mereka dan kiblat mereka satu. Iya. Mereka muslim dan muslim adalah bersaudara. Mereka adalah orang-orang Islam. Nah, itu kan muslimun itu jamak ya, jamak mudzakkar salim. Jamak yang ditambah dengan waw dan nun, dan mereka adalah orang-orang Islam. Dan kemudian, mereka adalah orang-orang Islam dan orang-orang Islam itu bersaudara. Iya, itu bersaudara. Nah, Bu, kenapa menggunakan wahidatun? Tadi wa nabiyuhum wahid, ini pakai ta marbutah wahidatun. Karena kiblat ya muannas. Ya, karena kiblat itu muannas, maka wahidahnya juga harus muannas, ya. Apalagi di tokonya yuk. Nah, gini Bu ya. Dan bagaimana bahasa Arabnya wal muslimuna ikhwatun diganti dan dua muslim bersaudara. Nah, pian ganti dua. Berarti bersaudaranya dua juga. Nah, gimana Bu? Wa muslimatani. Bukan, ini muzakkar. Muslimun mufradnya. Wal muslimani. Nah, dua bersaudara. Ya. Akhun menjadi ya. Akhoni. Akhwani ya. Akhwani. Ya, itu pengecualian ya. Kalimat akhun itu ketika dia dimusannakan, dijadikan sebagai dua, maka menjadi akhwani. Ya, bukan akhwani tapi akhwani. Ya, cukup. Silakan giliran yang berikutnya. Hada mudarrisuna. Ya. Ismuhu Syekhu Bilalun. Ismuhu Syekhu Bilalun. Bilalun, ya. Artinya, Bu? Ini adalah guru kami. Ya. Nama beliau Syekh Bilal. Nah, pian ganti ini adalah guru mereka, tapi mereka laki-laki. Nah, gimana, Bu? Hada mudarrisuhum. Ya. Kemudian namanya, ini andai kita berandai guru ini guru perempuan, ya, namanya adalah Syaikhoh Aisyah. Nah, gimana? Ismuha Syaikhotu Aisyah. Tu. Iya. Ismuha Asyaikhotu Aisyah tu. Iya. Terus gilirannya terakhir, silahkan. Babat sampai habis pula, silahkan. Wahuwa min Suria. Artinya apa, Bu? Dan dia dan beliau dari Suria. Ya, beliau ini kembali ke siapa? Syekh Bilal. Kalau syekhnya ngarannya bebinian bang, dan dia dari Suria bagaimana? Wahia min Suria. Ya, cukup terus, sambung. Wahuwa. Wahuwa rojulun solihun. Artinya apa? Dan dia laki-laki yang soleh. Nah, pian ganti. Ini nama perempuan. Ya, dan dia perempuan yang solehah. Nah, gimana Bu? Perempuan bahasa Arabnya apa? Imra'atun. Nah, rojulunya ganti imra'ah. Dan dia seorang perempuan yang solehah. Gurunya beginian tadi. Nah, gimana Bu? Wahia imra'atun solihatun. Iya. Terus? Terus. Nahnu nuhi. Nuhibbu katsiran. Coba diulang. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Artinya apa? Kami sangat mencintainya. Iya, jadi kalau secara harfiah ya, kami mencintainya banyak. Itu kan aneh ya. Maksudnya apa? Kami sangat mencintainya. Nya kembali ke siapa, Bu? Ke Syekh. Kalau Syekhnya bebinian gimana? Kami mencintainya, nya-nya dirubah kepada perempuan. Nahnu nuhibbuha iya. Katsiratan. Bukan. Katsiratun. Ya, tetap katsiran. Nahnu nuhibbuha katsiran. Ya, dan kami mencintainya. Sangat mencintai maksudnya. Menjadi hak karena kembalinya kepada seorang perempuan. Ya. Cukup sampai di sini ya. Nah, silakan yang ingin bertanya. Pelajaran 21 ini murojaah Bu ya. Pelajaran sebelumnya. Ada pertanyaan? PR kah? PR ada berapa gerang? Ada berapa? Oh enggak ada. Sekarang PR. Nomor satu, silahkan buku tulisnya. Sudah? Di kelasku satu. Di kelasku ada tiga papan tulis. Di kelasku ada tiga papan tulis. Nomor dua. Dia seorang perempuan ya. Dia dalam kurung seorang perempuan. Adalah, kalau adalah itu berarti polanya mubtada khobar. Dia dalam kurung seorang perempuan adalah guru yang kaya atau sugih. Dia seorang perempuan adalah seorang guru yang kaya. Nomor tiga. Mereka dalam kurung para laki-laki. Ya, mereka dalam kurung para laki-laki. Dari madrasah yang satu. Mereka dalam kurung para laki-laki dari madrasah yang satu. Nomor empat. Saya memiliki delapan kipas angin. Saya memiliki delapan kipas angin. Nomor lima. Itu adalah ustazahku. Nah, perempuan ya, gurunya ya. Itu adalah ustazahku. Dan dia dari Ghana. Sudah gin bu, lima aja. Ya, lima tadi PR. Nah, tinggal kalian cari kipas angin bahasa Arabnya apa, kemudian yang lainnya ya. Ada pertanyaan? Ya. Cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.